rasa bersalah tak pernah habis. Aku ingin merasakan yang engkau rasakan saat ini. Jangan engkau merasa semakin salah, semakin jauh. Sejujurnya saat ini ku tak ingin lagi jauh darimu. Kini aku memikirkanmu sedalam perasaan cintaku. Kini aku berlutut padamu seluas perasaan cintaku. Mungkin hari ini aku masih bisa menjadi yang terbaik untukmu. Mungkin hari ini aku masih bisa menjadi yang terbaik untukmu. Tapi hari nanti aku tak berjanji aku bisa menjadi seperti ini. Tapi hari nanti aku tak berjanji aku bisa menjadi seperti ku seperti ini lagi. Salah semakin jauh. Sejujurnya saat ini ku tak ingin lagi jauh darimu.